الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يا حرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah dan masih kita membicarakan ucapan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi yang menjelaskan pendapat beliau yang marjuh, yaitu sampainya pahala bacaan-bacaan kepada orang yang telah mati. Dan sudah dibawakan oleh beliau beberapa dalil-dalil yang ternyata dalil-dalil tersebut bersifat khusus dari anak kepada orang tuanya. Seperti seseorang yang menyatakan ibuku telah meninggal padahal beliau ingin haji, bolehkah aku menghajikannya? Hajikan untuk orang tuamu. Demikian pula ada yang datang dalam keadaan menceritakan bahwa orang tuanya bernadar untuk berpuasa, maka puasakanlah. Bukankah kalau orang tua punya hutang harus dibayar? Itu pun anak pada orang tua. Sehingga tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa lil insani illa wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Karena ini adalah anaknya, hasil usaha bapak ibunya. Hasil didikan bapak ibunya. Keberadaannya pun disebabkan karena bapak ibunya. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kiriman-kiriman Al-Fatihah dari satu orang ke orang lain yang tidak ada hubungan apapun. Tidak ada hubungan nasab. Bukan orang tua, bukan anak. Tidak ada kaitannya. Nah, sekarang beliau bawakan alasan berikutnya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban. Beliau berkata, "Bismillah wallahu akbar. Allahumma hada anni wa amman lam yudhi min ummati." Ketika menyembelih membaca bismillah Allahu akbar. Ya Allah, ini dariku dan dari siapa-siapa yang tidak menyembelih dari umatku. Hanya saja hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Dengan lafaz ini dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ahmad dan juga Hakim rahimahumullah, dan disebutkan di sana ada Abu Ayyash bahwa Ibnu Nu'man Al-Ma'afiri Al-Misri dikatakan makbul Tetapi dikatakan oleh Ibnu Ishaq mudallis wa qad an'ana. Seorang mudallis kalau an'an enggak diterima. Mudallis adalah seorang yang biasa menyembunyikan rawi. Sehingga bagi orang yang seperti ini harus jelas tasrihnya. Kalau dia menyatakan akhbarana fulan atau haddatsana fulan, diterima. Karena dia tidak berdusta. Tetapi kalau an fulan, belum tentu dari fulan. Mungkin dari orang lain dulu, kemudian baru dari fulan, tetapi disembunyikan orang yang pertama, langsung dikatakan an fulan. Maka seorang yang terkenal mudallis tidak diterima kalau an anak. Di sini dikatakan mudallis waqad an anah. Dia mudallis dan meriwayatkan dengan an-an. Maka tidak diterima. Walakin qad sarraha bitadis 'inda Ibnu Huzaimah. Ada sanad yang beliau yang mudallis ini menyebutkan dengan tahdits haddatsana atau haddatsani. Hanya saja dalam sanad tersebut justru ada seseorang rawi udkhila fi sanadihi Khalid ibn Imran baina Yazid wa Abi Iyash. Artinya ada orang lain ternyata benar sebagaimana dugaan para ulama yang lain bahwa dia menyembunyikan seseorang rawi. Benar, yang lemah biasanya atau yang dianggap lemah oleh ulama yang lain. Demikian pula lafaz yang kedua. Allahumma hadza an ummati jami'an. Ya Allah, ini adalah kurban dari umatku seluruhnya. Dalam lafaz pertama dan kedua seakan-akan beliau ini mewakili semua umatnya. Aku menyembelih atas nama umatku seluruhnya. Wa bil akhir, dan dalam lafaz yang lain, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Dalam lafaz lain ada tambahan wa ummati Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Demikian pula hadis ini dhaif. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan hadzal hadis la yasbut. Hadis ini tidak sabit. Dinukil oleh Baihaqi dalam Sunan. Baihaqi menulis menukil ucapan Imam Syafi'i. Wa hadzal hadis la yasbut. Hadis ini tidak sabit. Tapi berarti bagaimana yang sahih? Lafaz yang sahih yang ada dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk mengambil seekor kambing kibas yang bertanduk. Yata' fi sawad wa yabruk fi sawad wa yandur fi sawad. Kambing domba yang menanduk dengan hitam, melihat dengan hitam, dan mendekam dengan hitam. Yani ada hitamnya di matanya, itu makna melihat dengan hitam. Hitam di tanduknya dan hitam di kaki-kakinya. Pernah lihat kambing seperti itu? Kaki-kakinya hitam semua dan di matanya juga hitam. Kemudian beliau meminta Aisyah agar menajamkan pisau pengasahnya. Ya Aisyah halummi al-mudyah, ya Aisyah, berikan kepadaku pisau. Ashadiha, ashadiha bihaja. Tajamkanlah dengan batu. Fafa'alat, maka Aisyah mengerjakan. Kemudian diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengambil kambing tadi, direbahkan kambing tadi, thumma dabahahu, kemudian disembelih oleh Rasulullah sallam dengan mengucapkan bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ummati Muhammad, dan terimalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu. Apa bedanya dengan yang tadi? Hadis tadi yang tadi, yang pertama dan kedua dan juga ketiga, semuanya ada kalimat an. An ummati atau an ali Muhammad atau an hadhihi ummah jami'an atau an lam amman lam yudahi. Dan an biasa dipakai untuk mewakili. Aku menyembelih an fulan, maksudnya mewakili fulan. Kalau an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti aku mewakili seluruh umatku. Baik, tetapi kalau min bisa bermakna terimalah dariku, terimalah dari keluarga Muhammad, dan terimalah dari kaum muslimin. Yakni kita didoakan semua yang berkorban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga diterima. Baik, wa in sahha, kalaupun sahih riwayat lafaz-lafaz tadi bahwa benar-benar Rasulullah SAW mewakili ummah ini semuanya, maka ada ucapan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh, ada faedah. Ma jaa fi hadzal hadis aw al ahadis min tadhiyatihi sallallahu ala ali wasallam amman lam yudhi min ummati aw min huwa min khasaisihi sallallahu sallam. Kata Syekh Al-Albani bahwa apa yang datang dari hadis-hadis ini tentang Rasulullah SAW berkorban mewakili semua yang belum berkorban, ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min khasaisihi, kata Syekh Al-Albani. Apa maknanya min khasaisihi? Maknanya min khasaisihi, tidak bisa orang lain berbuat seperti Nabi. Itu kekhususan beliau. Kekhususan beliau, khusus bagi Rasulullah SAW. Yang lain tidak bisa. Maka tidak bisa seseorang mewakilkan orang-orang lain yang telah mati. Tidak boleh seorang sholat untuk orang lain. Tidak boleh seseorang berpuasa untuk orang lain. Tidak boleh seseorang berbuat beribadah untuk orang lain. Qala, dikatakan selanjutnya oleh muhaqqiq hafizahullah wa alaih, dan dengan ucapan Syekh Al-Albani ini, maka tidak boleh kita mengikuti kekhususan-kekhususan Nabi, karena itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil ahra, dan lebih-lebih lagi tidak boleh mengkiaskan dengan yang lain. Yang sama seperti itu saja itu khusus untuk Nabi. Gak bisa sholat, ya Rasul, ya Allah, aku sholat ini mewakili fulan, gak boleh. An fulan, gak boleh. Puasa, ya Rasul, aku, ya Allah, aku puasa mewakili fulan, gak bisa. Kalau yang seperti Nabi tadi itu khusus untuk Nabi, itu pun in sahha al makna, kalau maknanya sahih seperti itu, karena lafaz yang benar adalah min bukan an. Apalagi dikiaskan dengan masalah-masalah lain dari ibadah-ibadah seperti salah, wasiyam, qiraah, seperti puasa, salat, bacaan Al-Quran dan lain-lainnya. Fala yusalli ahadun an ahadin, wala yasumu ahadun an ahadin, wala yaqra ahadun an ahad. Maka tidak boleh seorang sholat untuk orang lain. Tidak bisa seseorang berpuasa untuk orang lain. Tidak bisa seseorang membaca Al-Quran untuk orang lain. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Tidak bisa untuk orang lain. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kemudian uniknya bahwa Syekh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, walaupun dari satu sisi beliau berpendapat mungkin saja bisa sampai dengan kias-kias, tetapi ternyata beliau menyatakan wa amma isti'jaru qaumin yaqra'una al-Qur'ana wa yahdunahu lil mayyit fa hadha lam yaf'alhu ahadun min as-salaf. Adapun menyewa orang satu kaum, diberi hadiah-hadiah, diberi bayaran-bayaran untuk membaca Al-Quran untuk si mayit, untuk orang mati, maka ini tidak pernah dikerjakan oleh salaf, kata beliau. Dikumpulkan manusia, dikasih makanan, hadiah apa saja, makanan apa berkat, kata mereka, berkat dalam tanda petik, nasi dengan lauknya dan sebagainya, kemudian suruh membaca. Setelah itu dikirimkan ila hadrati fulan, pada si mayit. Hadza lam yaf'alhu min as-salaf, kata beliau sendiri, padahal menyatakan mungkin saja sampai. Ternyata beliau menyatakan kalau acara seperti itu dengan memberi hadiah pada mereka, maka itu tidak pernah dikerjakan oleh salaf. Wala amara bihi ahadun min a'immatiddin, dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari imam-imam pemuka agama. Wala rakhasa fi, dan tidak ada ulama yang membolehkan. Enggak ada ulama yang membolehkan. Wal istijar ala nafsi tilawah ghair jaizin bila khilaf. Bahkan istijar menyewa seseorang untuk membaca Quran bahkan tidak boleh sama sekali tanpa ada perselisihan. Wa innama ikhtalafu fi jawazil istijar ala ta'lim. Yang boleh itu adalah memberikan bayaran pada orang yang mengajarkan. Mengajarkan ilmu, mengajarkan baca Al-Quran, mengajarkan berbagai macam bidang-bidang ilmu. Mimma fihi manfa'atun tasil ilal ghaib, yaitu yang memberikan manfaat yang sampai pada orang lain, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau seseorang disuruh membaca kemudian dibayar, maka ini tidak boleh. Apalagi dikirimkan kepada si mayit, lam yaf'alhu salaf, enggak pernah dikerjakan oleh salaf. Wa thawabu la yasilu ila al-mayyit illa idza kana al-amal lillah, kata beliau, yang namanya pahala enggak sampai kepada si mayit kecuali kalau ikhlas amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha lam yaqa' ibadatan khalisah, dan kalau tidak ikhlas maka itu tidak sampai dikatakan sebagai ibadah yang murni. Fala yakunu lahu min thawabihi ma yuhda ilal mauta, maka dia tidak mendapatkan pahala yang bisa dikirim kepada si mayit. Walihada lam yakul ahadun an yaktari man yasum wa yusalli wa yuhdi thawaba dhalika ilal mayit. Oleh karena itu tidak berpendapat demikian seorang pun. Jadi bolehnya menyewa seseorang untuk berpuasa untuk orang tuanya, atau salat, menyewa orang untuk salat untuk si mayit, atau yuhdi, memberikan sembelihan-sembelihan kurban untuk si mayit, tidak ada. Tidak ada yang berpendapat dari para ulama dengan pendapat ini sedikit pun. Menyewa. Demikian pula menyewa seseorang untuk menghajikan, kemudian jadi kerjaan. Bikin lauhah. Tahu lauhah? Papan, papan iklan. Haji badal, tarif. Kalau haji kiron sekian, kalau haji ini sekian, haji ini sekian. Qadibudina azakumullah. Ini beliau-beliau yang berpendapat bolehnya orang lain menghajikan orang lain. Itu pun menyatakan harus ikhlas. Tidak bisa dengan bayaran-bayaran. Kaum muslimin yang saya hormati, perhatikan. Dengan bijak ucapan para ulama. Apalagi ketika kita lihat alasan yang lain dari para ulama yang melarang, yang menyatakan tidak sampai, ternyata lebih kuat hujahnya. Karena mereka membawakan dalil-dalil yang tadi dalam keadaan semuanya dari anak pada orang tua, anak pada orang tua. Yang jelas kalau anak memang usahanya orang tua, maka wajar saja bisa mengerjakan sesuatu, orang tuanya mendapatkan pahalanya. Adapun dikiaskan dengan yang lain, tidak. La qiyasa fil ibadah. Enggak ada kias-kiasan dalam masalah ibadah. Ibadah yang satu dengan ibadah yang lain berbeda, tidak sama. Kalau dikiaskan, berarti qiyas ma'al fariq. Qiyas yang tidak lengkap syaratnya. Qiyas ada fariq, ada perbedaan. Sesuatu yang berbeda tidak bisa dikiaskan. Kembali kepada ucapan Ibnu Abdul Aziz. Qala lakin idza a'ta liman yaqra al-Qur'an wa yu'allimuhu wa yata'allamuhu ma'unatan li ahli al-Qur'an ala dhalik kana hadha min jinsi sadaqah. Adapun kalau memberikan bayaran, memberikan kebaikan, hadiah-hadiah untuk seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an atau menyampaikan ilmu tentang Al-Qur'an atau yang membantu ta'alimnya, maka mereka diberi itu adalah sedekah. Min jinsi sedekah. Yajuz, dan itu boleh, tidak mengapa. Dalam ikhtiar, ini kitab al-ikhtiar. Law awsa bi an yu'ta syai' min malihi liman yaqra al-Qur'an ala qabrih, fal wasiyatu batilah. Dalam kitab al-ikhtiar disebutkan, kalau seorang yang mati ini berwasiat, berikan sebagian hartaku sebagai hadiah kepada mereka-mereka yang membaca Al-Quran di kuburanku, fal wasiyatu batilah, maka wasiatnya batil menurut pendapat Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, tokoh ulama Hanafiyah. Wasiatnya batil, tidak diteruskan, tidak dilaksanakan. Lianahu fi makna al-ujrah, kan itu sama dengan ujrah, sama dengan bayaran. Bayarkan pada mereka-mereka yang membaca Al-Quran di kuburanku, yang ngirim-kirim fatihah kepadaku, maka wasiat itu batil. Wa dzakara az-Zahidi, demikian pula az-Zahidi dalam kitab al-Qinyah, bisa jadi al-Ghunyah, wallahu a'lam. Tetapi di sini dikatakan yang benar adalah al-Qinyah. Anahu law waqafa 'ala man yaqra 'inda qabrihi fat-ta'yinu batil. Bahkan dalam kitab itu disebutkan, kalau dia mewakafkan apapun untuk orang yang membaca di sisi kuburannya, maka penentuan itu pun batil. Ini kalau ada orang yang ketika sakitnya mau mati, dia berkata, saya wakafkan tanah saya untuk semua yang membaca Al-Quran di kuburanku, untuk semua mereka yang kirim-kirim fatihah kepadaku, kata beliau, kata Zahidi, maka wasiat itu batil, tidak berlaku. Enggak, ini hadiah saja wakaf, bukan bayaran. Dengan diumumkan wasiatnya, ini ada wasiat, siapa yang membaca di kuburan beliau, maka beliau mewakafkan tanahnya untuk mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Ya rebutan mereka baca Quran di sana. Alah, saya kata, itu namanya bayaran. Walaupun niatmu bainak wa baina rabbak, itu antara engkau dengan Allah, tetapi itu adalah membuat mereka semangat membaca karena wakaf tadi. Semangat membaca karena wasiat tadi. Semangat membaca karena bayaran. Wa amma qira'atul Qur'an wa ihda'uha tatawwu'an. Ini pendapat beliau yang tadi, yang lemah. Adapun membaca Al-Qur'an dan menghadiahkannya kepada si mayit, kalau suka rela, tidak dibayar, tidak dijanjikan ini dan itu, maka yasil insyaallah, akan sampai biiznillah, kata dia. Kama yasil thawab shaumil hajj, sebagaimana akan sampainya pahala puasa dan pahala haji. Maksud beliau, sebagaimana hadis puasa, hadis haji. Ya, bantahannya tadi. Hah? Bagaimana bantahannya? Adapun hadis puasa dan haji, seorang anak yang mengatakan orang tuaku begini, ya wajar, akan sampai. Bahkan, kalaupun tidak diniatkan, orang tuanya akan ikut andil mendapatkan pahala. Karena dialah yang mendidiknya, dialah yang berupaya untuk membesarkannya ila akhirih. Taib, sehingga wajar kalau Nabi menyatakan bagaimana kalau orang tua mempunyai hutang, bukankah engkau membayarkannya? Nah, maka dibayarkan. Maka demikian pula puasa, kata Nabi, puasakan untuk orang tuamu. Taib, sehingga kelihatan sekali dalam ucapan ini bahwa beliau memakai qiyas. Yasil kama yasilu thawab shaum wal hajj. Sampai sebagaimana sampainya pahala puasa dan pahala haji. Fa in qila, kalau ada yang berkata, hadza lam yakun ma'rufan fis salaf, ini tidak dikenal dari salaf. Wala arsyadahum ilaihin nabi, dan tidak dibimbing oleh Nabi SAW, enggak ada sunnahnya. Fal jawab, kata beliau, maka jawabnya, in kana murid hadha su'al mu'tarifan bi wusuli thawabil hajj wassiyam waddu'a qila lahum al farq. Maka kalau pertanyaan itu bersumber dari perkara tadi, maka kita katakan pada mereka, jawaban dia, kalau dia mengakui sampainya pahala haji, sampainya pahala puasa, dan sampainya pahala doa, apa bedanya dengan pahala kiriman Fatihah? Masih kias, subhanallah. Padahal sudah jelas di kalimat sebelumnya, di paragraf sebelumnya, kamu baca di halaman sebelumnya kalau cetakannya sama. Kata beliau, amma isti'jar qaumin yaqra'una al-Qur'an ila akhirih falam yaf'alhu ahadun minas salaf, dijadikan dalil oleh dia, tidak dilakukan oleh salaf, itu dalil. Adapun menyewa orang untuk baca Quran, tidak dikerjakan oleh salaf. Kasih garis atas, tidak dikerjakan oleh salaf. Oleh dia dijadikan sebagai bantahan, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kenapa tidak bisa kita balikan? Demikian pula membaca Al-Fatihah dikirim-kirimkan, tidak pernah dikerjakan oleh salaf. Alasan yang sama. Kenapa dipakai di sini tidak mau dipakai. Kalau menyatakan bahwa salaf tidak melakukan, kalau Rasulullah SAW tidak membimbing ila akhirih, kata beliau, tanyakan, apakah dia mengakui pahala haji dan pahala puasa dari seorang anak pada orang tuanya? Hadis ini terima apa enggak terima hadis ini? Diterima. Kalau diterima, apa bedanya dengan yang ini, katanya? Apa bedanya dengan kirim Fatihah? Ya beda. Yang dikirimnya beda, bentuk ibadahnya beda, dan dalilnya pun tidak ada. Kalau ini ada. Kalau saja para sahabat tahu bahwa ini bisa dikiaskan dengan bacaan-bacaan qiraah-qiraah, niscaya mereka pun akan melakukan sebelum kita. Lasabakuna ilaih. Tentu mereka akan lebih dulu dari kita. Karena mereka semangat untuk mengerjakan yang baik-baik. Ijma' adalah hujjah, khususnya ijma' salaf. Sekarang, apakah salaf sepakat untuk tidak mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu kirim-kiriman Al-Fatihah? Astagfirullah, itu tuduhan pada mereka. Kalau mereka sepakat ala balalah, berarti menyalahkan Rasulullah SAW yang menyatakan, la tajtami'u ummati ala balalah, umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Ternyata sepakat untuk tidak mengerjakan. Tidak ada yang mengerjakan satupun. Apa satu kebetulan? Apa yang cerdas hanya kita? Wah, kalau ini boleh, ini juga boleh. Oh, cerdas sekali kamu. Para sahabat tidak ada yang cerdas. Tidak ada yang kirim-kiriman Fatihah Al-Baqarah atau surat Yasin. Tidak ada. Tidak ada riwayat. Fa'in qila fa Rasulullah SAW arsyadahu minas shaum wal hajj wassadaqah dunal qira'ah. Kalau ada yang berkata, Rasulullah SAW hanya membimbing masalah haji, sadaqah, tetapi tidak mengajarkan qira'ah. Qila huwa sallallahu sallam, kata beliau Rasulullah SAW hanya ditanya, lam yabtadi, tidak memulai. Rasulullah SAW hanya menjawab, tidak memulai. Bal kharaja dhalika minhu makhrajal jawab. Nabi mengucapkan hanya sebagai jawaban. Maka tergantung pertanyaan, kata beliau. Kalau pertanyaan tentang puasa, dijawab puasa. Puasakan untuk orang tuamu. Kalau pertanyaan tentang haji, dijawab, hajikan untuk orang tuamu. Kalau pertanyaan tentang sedekah, dijawab, sedekahlah untuk orang tuamu. Coba kalau ada yang tanya, bagaimana kalau bacaan qiraah? Saya akan dijawab, bacakan untuk orang tuamu, katanya. Apakah jawaban ini salim? Bisa diterima? Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Enggak bisa kita katakan seperti itu, karena apa yang terjadi pada puasa, haji, dan bacaan sedekah itu adalah anak pada orang tua ya. Yang itu adalah hasil usaha orang tuanya. Dengan sebab orang tuanya ada anak itu. Karena sebab orang tuanya anak itu jadi saleh, maka dia beribadah, orang tuanya seakan-akan mendapatkan pahala seperti itu, atau seakan-akan mengerjakannya, maka bisa mewakilinya. Tetapi orang lain dengan orang lain, apa hubungannya? Bukan sa'yi sama sekali, bukan usahanya. Maka tidak bisa dikiaskan. Kalau saja hajinya am, setiap orang boleh menghajikan orang lain, atau sedekahnya am, atau puasanya umum sifatnya, boleh memuasakan siapapun, mungkin bisa kita katakan berarti yang lain juga boleh. Tetapi tidak, yang terjadi tidak demikian. Fa in qila ma taqulun fil ihda ila Rasulullah SAW, qila minal mutaakhirin. Sekarang permasalahan berikutnya, bagaimana kalau dikirimkannya kepada Rasulullah sendiri? Kita kirim Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa, Al-Fatihah dikirimkan kepada Nabi SAW. Jawaban Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, qil minal mutaakhirin man istahabbahu, orang-orang belakangan ada yang menganggap itu mustahab, baik-baik saja dianjurkan. Tetapi wa minhum man ra'ahu bid'atan, tetapi yang lain berpendapat itu bid'ah. Karena sahabat lam yakunu yaf'aluna, karena para sahabat tidak mengerjakannya. Dipakai lagi alasan ini. Padahal alasan ini yang untuk membantah beliau ketika yang tadi, bahwa kirim-kirim Fatihah para sahabat lam yaf'aluna, tidak mengerjakannya. Wa li anna Nabi sallallahu lahu mithlu ajri kulli man 'amila khairan min ummati. Karena Nabi SAW sudah mendapatkan pahala secara otomatis, karena beliau yang mengajarkan. Mandalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Atau man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu mithlu ma mithlu ajri man 'amila biha. Siapa yang mengerjakan atau siapa yang mengajarkan satu sunnah, kemudian orang itu mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala yang mengerjakannya. Sedangkan Nabi mengajarkan semua syariat ini, maka kalian mengerjakan syariat secara otomatis Nabi pun dapat pahalanya. Sejumlah umat Islam yang mengerjakan, masya Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Min ghairi an yanqusa min ajril 'amil syai', bahwa seorang yang mengajarkan satu sunnah kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengerjakannya. Li'annahu huwa alladhi dalla ummatahu 'ala khairin 'ala kulli khair, karena beliaulah yang mengajarkan, yang menunjukkan kepada umatnya semua kebaikan. Wa arsyadahum ilaih, dan membimbingnya. Berarti apa pendapat beliau? Boleh apa enggak boleh mengirimkan kepada Nabi? Tidak. Didukung oleh dia dengan kalimat para sahabat lam yaf'alunahu, para sahabat tidak mengerjakannya. Dan alasan kedua, karena Nabi secara otomatis sudah mendapatkan pahala semua orang yang mengerjakan amal saleh, karena Nabi yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Baik. وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتْ يَنْتَفِعْ. Ada masalah lain sekarang, bukan kirim-kiriman Al-Fatihah, tetapi permasalahannya adalah membaca di pinggir kuburan. yakni di sekitar kuburan, dianggap akan bermanfaat buat si mayit. Wa man qala, dan siapa yang berkata innal mayyit yantafi' bi qira'atil Qur'an indahu, barang siapa yang berkata bahwa orang mati akan mendapatkan manfaat dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an di sisinya, bi'tibari sima'ihi kalamullah, karena si mayyit ini mendengarkan ucapan Allah, maka akan dapat manfaat. Fa hadza lam yashih, kata beliau, ini tidak sah. Anehnya, mereka yang beralasan dengan ucapan Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi untuk menyatakan sampainya bacaan qiraah kepada si mayit, kenapa enggak ambil yang ininya juga? Beliau berpendapat, siapa yang berkata bahwa membaca di sekitar kuburan itu akan bermanfaat bukan buat si mayit, maka itu lam yasah, tidak benar. Tidak benar. Lam yasah an ahadin minal a'immatil masyhurin, bahkan tidak dikenal dari para ulama yang masyhurin, enggak dikenal dari pendapat-pendapat para ulama yang masyhur. Wala syakka fi sima'ih, walaupun jelas bahwa mayit memang mendengar, tetapi manfaat dia, ini ada catatan nanti sebentar, tetapi intifa'u bis sima' la yasah, tetapi si mayit mengambil manfaat dengan mendengarnya belum tentu. Kenapa? Belum tentu. Apa manfaatnya? Apakah manfaatnya dia dapat pahala kalau mendengar Quran? Seperti orang hidup mendengarkan Quran dapat pahala. Orang mati mendengarkan Quran dapat pahala? Tidak, terputus. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi kalau dia mendengarkan ayat-ayat yang dia belum mengamalkan ketika hidupnya, dia tersiksa. Iya kan? Dia mendengarkan ayat-ayat yang ternyata dia ketika hidupnya tidak mengerjakannya. Tersiksa dia, gelisah dia. Diingatkan bahwa engkau menyelisihi ayat ini, kau menyelisihi ayat ini, kau menyelisihi ayat ini. Kata beliau di dalam ucapannya, barubama yatadarrar wa yata'allam, kata Syekh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, bahkan bisa jadi yatadarrar, mendapatkan madarrat, wa yata'allam, merasa sakit. Limada? Likaunihi lam yamtathil awamir Allah, karena dia belum mengerjakan perintah-perintah Allah dan belum mengikuti larangan-larangannya yang ada dalam ayat itu. Auli kaunihi lam yazdad minal khair, atau karena dia belum menambah kebaikan, sudah mati. Maka ketika mendengarkan justru menangis dia, tersiksa. Maka yang dimaksud dapat manfaat dari mananya? Dapat pahala? Tidak, karena pahala sudah terputus. Dapat keuntungan, tentram. Mungkin sebaliknya, bukan tentram, tapi justru tersiksa, gelisah, menangis, meratap dia. Itu pun kalau memang benar-benar mendengar. Karena beliau mengatakan wala syakka fi sima'i, tidak ragu lagi memang mayit mendengar. Hadza fihi nazar, ucapan ini ada kritikan. Disebutkan dalam footnote-nya, kalau cetakannya sama, tahqiqnya Syekh Yasin hafizahullah, hadhihi ad-da'wa khaliyatun min ad-dalil, anggapan ini tidak punya dalil. Anggapan bahwa orang mati mendengar tidak punya dalil. Wa man arada tafsil, siapa yang ingin rinciannya silakan baca kitab khusus yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Alusi dalam risalah yang berjudul Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sima'il Amwat 'inda al-Hanafiyyati Sadat. Ayat-ayat yang jelas yang membuktikan tidaklah orang mati bisa mendengar, dan juga dari ucapan para ulama Hanafiyah. Kenapa ditambah ucapan ulama Hanafiyah? Karena Ibnu Abdul Aziz Hanafi, dan juga sebagian besar mereka yang terjerumus dalam fitnah-fitnah ini adalah Hanafiyah. Justru sesungguhnya mazhab Syafi'i tidak begitu. Disinilah anehnya. Kebidahan-kebidahan itu cepat laku. Apakah dari Syafi'iyah, ataupun dari Hanafiyah, ataupun dari Hanabilah, ataupun dari Malikiyah. Kalau bidah cepat lakunya. Sehingga yang dikerjakan dari kebidahan-kebidahan ada warisan beberapa ketergelinciran ulama Hanafiyah, ada ketergelinciran para ulama Syafi'iyah, ada yang lainnya. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Khulufina azakumullah. Di antara yang dibawakan ayat-ayatnya adalah ayat Allah yang menyatakan wama anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Rasul enggak akan bisa menjadikan orang mati mendengar. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang yang mati mendengar. Bimusmi'in man fil qubur. Juga engkau enggak bisa tusmi'ul mauta. Menjadikan orang mati bisa mendengar, enggak bisa. Dua ayat dan beberapa ayat lain yang menunjukkan bahwa orang mati tidak bisa mendengar dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menceritakan bahwa orang mati mendengar pada saat-saat tertentu. Tidak bertentangan antara yang am dengan yang khas, yang asal dan yang tarik. Yang asal hukum asal, yang tarik kasus-kasus tertentu. Sehingga jangan dipertentangkan ayat yang mengatakan bahwa orang mati tidak bisa mendengar, jangan dipertentangkan dengan hadis bahwa ketika mengantarkan jenazah maka jenazah itu mendengarkan terompah-terompah orang yang mengiringinya. Baik. Jangan pula dipertentangkan dengan ketika Rasulullah SAW berbicara kepada ahlul qalim, orang-orang kafir yang mati dan dikumpulkan di sumur atau di belumbang. Nabi ajak bicara, apakah janji Allah sudah kalian dapati? Janji kami, janji Allah pada kami sudah kami dapati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau berbicara sama orang mati. Kata Nabi, mereka sekarang lebih mendengar daripada kalian. Ini masya Allah, barakallahu fikum, adalah kejadian-kejadian tertentu di saat-saat tertentu. Bukan hukum asal. Hukum asalnya tidak bisa mendengar kecuali pada saat-saat tertentu. Bahkan ketika seseorang memberi salam pun, inna lillahi malaikatan sayyahun. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kalian. Disampaikan salam pada mereka, bukan mendengar langsung, disampaikan salam kalian padanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka barakallahu fikum, ikhtalafal ulama fi qira'atil Qur'an 'indal qubur 'ala thalathati aqwal. Maka para ulama berselisih tentang membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Ada tiga pendapat. Apakah makruh atau tidak mengapa hanya ketika menguburkan saja atau tidak disukai? Faman qala bi karahatiha, adapun siapa yang berpendapat makruhnya tidak disukai, ini tidak sunnah, ini seperti Abu Hanifah, justru tokohnya mazhab Hanafi menyatakan tidak disukai, tidak dianjurkan. Wa Malik dan juga Imam Malik, wa Ahmad dan juga Imam Ahmad rahimahullah, li'annahu muhdats. Kata mereka, karena itu perkara muhdats, tidak diajarkan dalam Quran wala sunnah untuk membaca Quran di kuburan. Lam tarid bihi sunnah, tidak ada diriwayatkan satu sunnah pun untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan. Wal qira'atu tushbihu shalah, dan bacaan itu mirip dengan salat. Salat di kuburan tidak boleh. Demikian pula membaca Al-Quran. Manhiyun anha, dilarang. Fakadzalikal qira'ah. Baik, apa alasan mereka di samping atau di samping alasan pertama? Alasan pertama muhdats, enggak ada contohnya. Alasan lainnya, isyarat-isyarat dari Nabi SAW tentang kuburan berbeda dengan masjid dan rumah. Rumah Nabi katakan la taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakan surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dibedakan. Kalau engkau baca juga di kuburan, berarti sama dengan rumah. Padahal hukumnya berbeda. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maknanya, juga jangan jadikan kuburan seperti rumah. Diberi bangunan, diberi lampu, diberi lampu. Semuanya dilarang oleh Nabi. Memberi lampu dilarang. Memberi bangunan-bangunan dilarang. Memberi ini dilarang. Ila akhirnya. Wa man qala la ba'sa, ada yang berpendapat tidak mengapa karena mereka membawakan riwayat dan riwayat-riwayat tersebut dhaif, tidak jadi hujjah. Maka pendapat kedua ini sangat lemah karena membawakan asar Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar ketika akan wafatnya berwasiat, ketika engkau letakkan aku di kuburanku, maka bacalah awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Hadisnya dhaif, disebutkan dalam footnote-nya dhaif. Demikian pula membawakan asar yang kedua dari kalangan muhajirin, juga sama, hadisnya dhaif. Wa amma ba'da dhalik kalladhina yatanawabuna al-qabr lil-qira'ah indahu fahada makruh. Akhir dari ucapan Ibn Abdul Izz al-Hanafi, sahibul kitab ini, al-Syarih, berkata, maka ada puslah ini, siapa yang bergiliran membaca Quran di kuburan, itu adalah perkara yang tidak disukai, yang dibenci. Fainahu lam ta'ti bihi sunnah, karena itu tidak ada satu sunnah pun yang mengajarkan. Walam yunqal an ahadin minas salaf, dan tidak dinukil dari siapapun dari kalangan salaf. Karena riwayat tadi dhaif, maka tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf. Wa hadzal qawlu la'allahu aqwa, kata Syekh, pendapat ketiga inilah yang bisa jadi aqwa, paling kuat. Min ghairihi, dari yang lainnya. Lima fihi min at-tawfiq baina ad-dalilain, karena dalil ini mencocokkan antara beberapa dalil-dalil. Dalil yang sana, dalil yang sini dicocokkan, maka kesimpulannya bahwa perkara itu bukan perkara yang diajarkan dan disunnahkan. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam fi'l salaf, walhamdulillah rabbil alamin. Intaha, selesai pembahasan ini. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.